Tapi kita coba terlebih dahulu membaca, dimulai dari antum semuanya satu persatu insyaallah membacanya. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Naam Ustaz. Ahada asyarat taliban. Naam, ahada asyarat. Cukup, ahada asyarat taliban. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Isna asyara taliban. Isna asyara taliban. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu. Namastad. Thalathata asyara taliban. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Arba'ata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Baik. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Arba'ata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Al-Akh Imam, silakan. Khamsata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Taib, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Sittata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Al-Akh Abu Khadijah. Sab'ata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Samaniyata asyara taliban. Samaniyata asyara taliban. Taib, Akh Mahfud, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Dapat Abu Mam. Tis'ata asyara taliban. Taib. Akhriskan, silakan. Ishruna taliban. Ishruna taliban. Ya. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang kaidah dan ketentuan adat 11 sampai 20. Langsung masuk pada latihan ke 9. Iqra mayali summaktubhu ma'a kitabatil arqam al-waridah fihi bil huruf. Bacalah kalimat berikut ini, kemudian tulislah dengan tulislah angka-angka berikut ini dengan menggunakan hurufnya. Nah, kita baca saja. Nomor 1, silakan Akh Abu Ahmad Buton. Namo Ustaz, bismillah. Fil fasli is'ata asyara taliban. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Indi khamsata asyara kitaban fil lughatil arabiyyati wa isna asyara kitaban bil lughatil faransiyati. Indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa isna kitaban bil lughatil faransiyati. Taib, berikutnya Al-Akhabu Khansa Banu, silakan. Ra'a Yusufu alaihi salama fil manami ahad asyara kawkaban. Ra'a Yusufu alaihi salamu. Assalamu diharakati dengan dhammah. Ra'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asyara kawkaban. Naam. Taib, Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan. Naam, Ustaz. Indi isruna riyalin. Ulangi, indi. Indi isruna riyalan. Naam, indi isruna riyalan. Indi isruna riyalan. Taib, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Kam fundaqa kam fi hadas sar'i fi hadas sari'u fihi salasata asyara funduqa. Kam fundukon fi hadas syari'i. Fi hadas syari'i dimajrurkan karena ada huruf fi. Fihi salasata asyara fundukon. Fihi salasata asyara fundukon. Baik. Nomor 6, Al-Akh Imam, silakan. Fi hadihil madinati Arba'ata asyara masjidan. Fi hadihil madinati arba'ata asyara masjidan. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Samanu hadal kitabu sab'ata asyara riyalan. Samanu hadal kitabi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Naam. Naam, Ustaz. Samanu hadal kitabi sab'ata asyara riyalan. Taib, Al-Akh Abu Shifa, silakan. Nomor 8. Fi hadal kitabi isruna darsan. Fi hadal kitabi isruna darsan. Isruna darsan. Taib, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Fis sanati sani as-sani asara. 12 sampai 12 bahasa Arabnya. Isnani asara. Isna asara sahrun. Fis sanati isna asara sahrun. fisanati isna asyara, isna asyara syahran, isna asyara syahran. Naam. Kaidahnya sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Adat 11 sampai 20. Kemudian di sini latihan ke 10, Iqra ma yali. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ad-darsul awwalu. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsalits. Ad-darsur rabi'. Ad-darsul khamis. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus saminu. Ad-darsut tasi'u. Ad-darsul ashiru. Ini juga berkaitan dengan adat. Dengan adat, tapi yang digunakan untuk menunjukkan pada tingkatan, tingkatan. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua. As-salis, yang ketiga. Ar-rabi', yang keempat. Adat untuk menunjukkan pada tingkatan urutannya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau kitab bisa juga jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga. Maka menggunakan adat ini, adat yang menunjukkan pada tingkatan-tingkatan. Nah, kalau adat yang sebelumnya dari 1 sampai 20 itu adat untuk menghitung jumlah, bilangan. Tapi kalau al-awwal, as-tsani, ar-rabi', al-khamis, untuk menunjukkan pada tingkatannya, levelnya. Nanti penggunaannya, penggunaannya adat ini, adat al-awwal, as-tsani, as-tsalits, dan seterusnya, dia diposisikan sebagai na'at. Dia diposisikan sebagai na'at. Na'at berarti dia harus mengikuti man'utnya. Harus mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya mudzakkar, maka adat ini juga harus mudzakkar. Kalau mu'annas, ma'dudnya mu'annas, atau man'utnya mu'annas, maka adat ini juga harus mu'annas. Ad-darsul awwalu. Atau kalau diganti dengan mu'annas, as-safhatul ula. Safhatul ula. Mu'annasnya diberi tambahan tak marbutah, kecuali pada kata al-awwal. Al-awwal, bentuk mu'annasnya adalah al-ula. Al-ula. As-sani, maka bentuk mu'annasnya tinggal diberi tambahan tak marbutah. As-saniyatu. As-salis. As-salisatu. Sampai pada al-ashir. Al-ashiratu. Nah, tapi masuk pada latihan 11. In'atil asma al-atiyah bil'adati tertibi al-mushtaq minal adadil madhkuri amama kulli wahidin minha. Isim-isim berikut ini diberi na'at berupa adat tertibi. Adat at-tertibi yaitu adat yang menunjukkan pada tingkatannya, urutannya. Al-mushtaq minal adadil madhkur, yang diambil dari adat yang telah disebutkan di dalam kurung ini. Jadi adatnya dijadikan sebagai na'at untuk kata yang sebelumnya. Baik, langsung kita mulai. Al-Akh Mahfud, silakan. Kenapa dibaca fathah? Kenapa dibaca fathah? Nah, al-yawmu as-saminu. Al-yawmu as-saminu. Taib. Indak, Pak Abu Hammam, silakan. At-talibu as-salisu. At-talibu as-salisu. Taib. Indak. Ad-darsu al-ashiru. Ad-darsu al-ashiru. Taib. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. As-safhatu. Nah, Ustaz. As-safhatu tasi'atu. As-safhatu tasi'atu. Nah. As-safhatu at-tasi'atu. Al-Akh Abu Ahnaf Uwadadi, silakan. Al-juz'u al-awwalu. Al-awwalu. Naam. Al-juz'ul awwalu. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Fis-sanatu ar-rabi'atu. Apa? Fi? Fis-sanatu Afan. Fis-sanati ar-rabi'atu. Fis-sanati. Naam, fis-sanati ar-rabi'ati. Fis-sanati ar-rabi'ati. Tayyib, Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan. Naam, Ustaz. At-talibatu as-sadisatu. At-talibatu, pendek. At-talibatu as-sadisatu. At-talibatu as-sadisatu. Nanti dalam penerjemahannya pun berbeda, tidak seperti adat yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau di sini berarti at-talibatu as-sadisatu, murid yang ke-6. Bukan 6 murid, beda. Fisanati ar-rabi'ati, pada tahun ke-4. Bukan 4 tahun. Bukan 4 tahun. Ya. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Al-baitu. Al-baitus saminu. Al-baitu. Apa itu? Angka berapa? Al-baitu. Al-baitus sabi'u. Al-baitus sabi'u. Al-baitu as-sabi'u. Taib. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Al-hurfatul khomisu. Al-hurfatu. Al-hurfatu. Al-hurfatul khomisu. khamisatu. Naam. Al-ghurfatul khamisatu. Al-ghurfatu al-khamisatu. Baik. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Al-juz'u as-sani. Al-juz'u as-sani. Al-juz'u as-sani. Kemudian di bawahnya itu ada keterangan yang disebutkan dalam tanda kurung. Al-awwal mu'annathuhu al-ula. Al-awwal bentuk mu'annasnya adalah al-ula. Naqul, kita katakan at-talibu al-awwalu. At-talibul awwalu, pelajar yang pertama. Wat-talibatu al-ula. Wat-talibatu al-ula, pelajar perempuan yang pertama. Nah, berkaitan dengan adat, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kalau ada. Apa nanya Ustaz? Nah, silakan Abu Sofa. Berarti ini kaidahnya untuk apa? Adat, berarti adat ma'dud ya, Tad. Untuk yang ini depannya mufrad ya, Tad. Kenapa? Kaidahnya yang depan ini berarti untuk adatnya. Adat berarti dia mufrad ya, Tad. Nah, bentuknya mufrad karena sebagai na'at, man'utnya. Na'atnya angka-angka tersebut. Al-awwal, as-salis, ar-rabi', al-khamis. Nah, angkanya, angka-angka tersebut, walaupun jumlahnya 2, angkanya 3, 4, tapi tetap di sini kita menghukuminya mufrad, karena yang dimaksud dengan adat di sini untuk menunjukkan pada tertib atau tingkatan atau urutan levelnya. Nah, demikian Akh Abu Sofa. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Wa anta jazakallah khair. Ustaz bertanya, Ustaz. Nah, silakan Akh Abu Anaf. Kalau misalnya ini kata Ustaz dihukumi seperti na'at man'ut ya, Ustaz ya. Yang ini berarti dia bisa bentuknya bisa ma'rifah, bisa nakirah, Ustaz. Kalau secara kaidah, iya. Kalau secara kaidah, iya. Ya, artinya kaidah umum tentang na'at man'ut. Kaidah umum tentang na'at man'ut. Artinya na'at man'ut bisa nakirah, bisa ma'rifat, tergantung bagaimana penggunaannya. Nah, tergantung penggunaannya. Yakni secara hukum asal, kaidah asal susunan na'at man'ut demikian. Tapi penerapannya melihat pada konteks kalimatnya. Demikian. Jazakallahu khair. Baik, kalau tidak ada, kita selesaikan langsung latihan 12 dan 13 insyaallah. Latihan 12, yuwajjihul mudarrisu ila at-tullabi as'ilatan mukawwinatan min alaysa kadhalik. Fayujibu 'alayhima fayujibu 'alayha at-tullabu bibala. Nahu yuwajjih al-mudarris, guru menyampaikan kepada murid-muridnya pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan menggunakan alaisa kadzalik. Alaisa kadzalik. a artinya apakah, laisa bukan, kadzalik begitu. Kalau diartikan secara pas artinya bukankah begitu? Bukankah begitu? Alaisa kadzalik, bukankah begitu? Fayujibu alaiha at-tullab, maka murid menjawab dengan jawaban bala. Jawaban bala. Bala untuk menunjukkan bahwa iya, jawabannya betul. Bukankah begitu? Iya, begitu. Iya, begitu. Contoh, anta minal Hindi. Anta minal Hindi, kamu dari India. Alaysa kadzalik, bukankah begitu? Kalau memang dia berasal dari India, dia akan menjawab bala. Bala, ana minal Hindi. Betul, saya dari India. Tapi kalau jawabannya dia bukan dari India, alaysa kadzalik, alaysa kadzalik, maka dia akan menjawab na'am, yang menunjukkan bahwasanya iya, bukan begitu. Artinya saya bukan dari India. Ini berbeda dengan pertanyaan yang menggunakan a dan tidak di sisipi dengan kata laisa. Tidak disisipi dengan kata laisa kadzalik. Laisa di sini kan penafian, peniadaan. Maka jawabannya berbeda dengan pertanyaan yang lain meskipun diawali dengan kata tanya a. Ahadza kitabun, ini sudah lewat. Ahadza kitabun, apakah ini kitab? Maka jika yang ditunjuk itu adalah kitab, akan dijawab dengan na'am, hadza kitabun. Tapi kalau yang ditunjuk itu bukan kitab, maka akan dijawab dengan la, hadza qalamun misalnya. Nah, tapi kalau pertanyaannya dengan menggunakan atau pertanyaannya ialah laisa, a laisa kadzalik, a laisa kadzalik, bukankah begitu? Maka kalau iya jawabannya benar, akan dijawab dengan bala. Tapi kalau bukan, dijawab dengan na'am. Dijawab dengan na'am. Dan materi ini akan ada tambahan pelajarannya, tambahan pembahasannya insyaallah di pelajaran-pelajaran berikutnya. Insyaallah ada tambahan materi tentang alaisa kadzalik. Alaysa kadzalik. Naam. Dan di sana nanti akan ada penjelasan perbedaannya seperti yang tadi kita singgung. Ya. Jadi lebih detailnya nanti insyaallah pada, di sini sebutkan kalau tidak salah di pelajaran ke-6 insyaallah. Di pelajaran ke-6 di sana akan ada tambahan pembahasan tentang alaisa kadzalika. Baik. Anta maridun, kamu sakit. Alaisa kadzalik, bukankah begitu? Kalau memang betul sakit, dia akan jawab bala. Bala. Ana maridun, bala, ana maridun. Anta talibun, kamu seorang pelajar. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Yani kalau iya, dia akan menjawab bala, ana talibun. Kalau tidak, dia akan menjawab dengan na'am. Na'am. Dan contoh dalam Al-Qur'an ada seperti dalam surat Al-Mulk. Siapa yang hafal? Di dalam surat Al-Mulk. Nah, ada yang hafal? Yang qalu bala gitu ya. Iya, betul. Qalu bala. Qalu bala qad ja'ana. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya alam ya'tikum nadhir? Alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Qalu bala. Mereka menjawab bala. Bala qad ja'ana nadhirun. Nah, itu sama. Sama seperti alaisa kadzalik. Maksudnya sama, sama dari sisi penggunaannya dan jawabannya. Baik. Lebih lengkapnya insyaallah pada pelajaran ke-6 kita akan membahas tentang pertanyaan ini. Latihan ke-13, ayyuhuma. Yang artinya yang mana di antara keduanya? Di antara kedua. Yani pilihan. Pilihan ayyuhuma, yang mana di antara dua, di antara dua ini. Yushirul mudarrisu ila talibain. Guru memberikan isyarat atau menunjuk kepada dua muridnya. Wa yaqul, kemudian guru tersebut bertanya, hadani talibani. Ini adalah dua pelajaran, dua pelajar, dua murid. Ayyuhuma atwal, siapa di antara dua murid ini yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi. Atau misalkan guru menunjuk pada dua kitab, kemudian mengatakan hadani kitaban, ini adalah dua kitab. Ayyuhuma ajmal, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus dari dua kitab ini? Mana yang lebih bagus? Itu penggunaan ayyuhuma, ayyuhuma untuk memberikan pilihan kepada orang yang ditanya. Ayyuhuma, siapa di antara dua orang ini yang lebih tinggi? Misalkan ayyuhuma ajmal, mana, yang mana dari dua kitab ini, di antara dua kitab ini yang lebih bagus? Ayyuhuma ausa, mana yang lebih luas dari dua kelas ini? Misalkan ayyuhuma abad, mana yang lebih jauh rumah saya dengan rumah kamu, misalkan, dan seterusnya. Itu ayyuhuma, ayyuhuma. Tayyib. Kemudian di sini al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Al-mahja'un jamaknya mahaji, yang artinya asrama. Fariqun jamaknya furoqa'u, jamaknya furoqa'u, tim atau kelompok, grup, regu. Furoqa', jangan kebalik. Kalau dibaca fuqara', nanti maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Fakirun jamaknya fuqara'. Kalau fariqun jamaknya furoqa'. Kalau fakir artinya orang fakir, ya, orang miskin. Kalau fariq maknanya tim, kelompok, regu. Alamun, alam. Laibun jamaknya laibun. Laib, pemain. Orang yang bermain. Tempat bermainnya disebut mal'ab. mal'ab. Kaukabun jamaknya kawakib. Kaukabun jamaknya kawakib, bintang. Syaqiqun jamaknya asyqa. Syaqiqun jamaknya asyqa, saudara kandung, saudara kandung. Syahirun jamaknya syahirun, terkenal. Fil manami, fil manami artinya di dalam mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Yusuf alaihissalam melihat dalam mimpinya. Wasi'un, luas. Thamanun, thamanun harga, harga. Syahrun jamaknya syuhurun. Syahrun jamaknya syuhurun, artinya bulan. Yakni bulan pada kalender ya, bukan bulan yang di langit. Kalau bulan yang ada di langit, komarun, komarun. Tapi bulan yang menunjukkan pada waktu atau kalender penanggalan, maka disebut dengan syahrun. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Inna iddatasyuhuri, bentuk jamaknya. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran. Kemudian yang terakhir, Al-Azhar. Al-Azhar Kairo, yang ada di Mesir. Bukan Kairo, afwan. Al-Qahirah. Al-Azhar yakni nama universitas, Universitas Al-Azhar. Nah, baik, selesai pelajaran ketiga. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Nah, ayyuhuma atwal, cara menjawabnya tinggal disebutkan nama talibnya. Ya, misal kalau kalau tahu namanya, kalau tidak pakai isim isyarah. Misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia. Ini dua pelajar. Mana yang lebih tinggi? Kalau kita enggak tahu namanya sudah, pelajar ini lebih tinggi daripada pelajar itu, misalkan. Pelajar ini lebih tinggi daripada pelajar itu atau pelajar ini juga. Karena kita saling menunjukkan dengan ini dan ini. Yang akan faham adalah orang yang melihatnya. Atau misalkan disebut dengan atau kita tahu namanya, misalkan. Menunjuk seorang guru menunjuk kepada muridnya, dua murid, dan semuanya sudah kenal, sudah tahu namanya, ini Muhammad, ini Zaid misalkan, dan sudah lihat postur tubuhnya Muhammad lebih tinggi misalkan. Ayyuhuma atwal, dari dua orang ini mana yang lebih tinggi? Muhammadun, jawabannya Muhammadun atwalu min Zaid. Muhammad lebih tinggi dari Zaid, daripada Zaid. Atau kalau misalkan yang ditunjuk adalah buku misalkan, kitab, dan kita tahu kitabnya, nama kitabnya. Atau misalkan yang ditunjuk adalah bolpen dan seterusnya, dan kita tahu namanya atau tahu jenis kitabnya, ya kita bisa langsung menyebutkan, bisa langsung menyebutkan. Atau kalau tidak, karena di situ menggunakan isim isyarah, kita tunjuk dengan menggunakan isim isyarah juga. Mana yang lebih bagus? Jawab, kalau bahasa Indonesia ringkasnya ini. Ini lebih bagus. Maksudnya apa? Kitab ini lebih bagus daripada kitab itu. Nah, jadi gunakan seperti pada yang telah disebutkan dalam percakapan. Tulisanku dan tulisanmu. Ini tulisan. Ini tulisanku, ini tulisanmu. Mana yang lebih bagus? Dia akan jawab, tulisanku lebih bagus daripada tulisanmu, atau tulisanmu lebih bagus daripada tulisanku. Inna khattaka jamilun, tulisanmu bagus. Terus dijawab, inna khattaka jamilun, atau misalkan khattuka ajmalu min khatti, tulisanmu lebih bagus daripada tulisanku. Taip. Jadi lihat konteks kalimatnya, lihat pertanyaannya, kemudian pilih. Kemudian pilih sesuai dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya mana yang lebih tinggi, lihat siapa yang lebih tinggi. Kalau pertanyaannya siapa yang lebih pendek, dilihat. Ya, begitu. Taip, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan pada pembahasan ini. Bi'idnillahi azza wa jal, kita lanjutkan hari Selasa membaca pelajaran keempat. Baca pelajaran keempat insyaallahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.